بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah, pembahasan yang berisi tentang bimbingan bagaimana kita beragama yang benar. Dan bimbingan yang berkaitan dengan memahami dasar-dasar akidah Islam. Pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana tata cara kita beragama yang benar sampun dibahas di awal-awal bab, yang Nabi beritakan kepada kita bahwa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan tercerai-berai menjadi berbagai macam firqah, masuk dalam lorong-lorong kesesatan dalam beragama, sehingga muncul berbagai macam aliran-aliran pemikiran. Apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Di tengah-tengah kaum muslimin muncul pemahaman takfiri, orang-orang yang mereka sangat gampang mengkafirkan kaum muslimin, atau ada juga sekelompok kaum muslimin yang dianggap Islam hanya yang masuk ke dalam jamaahnya, yang di luar jamaahnya maka dia kafir. Dan ini sangat terkenal di negeri kita. Walaupun kemudian mau merubah kayak apa, dirubah-rubah, dipermak-permak, digonta-ganti, tapi hakikatnya masih itu. Sami. Dia punya akidah dasar seperti itu. Ini di antara contoh aliran. Ada lagi aliran yang senangnya kuburan, sehingga tangguti-punti telusupan tentang kuburan. Apalagi yang di kuburan engkang kagungan lilik kekeramatan, kubur wali, kubur-kubur yang dianggap keramat untuk ngalap berkah, meminta-minta kepada ahli kubur. Ada lagi di tengah-tengah kaum muslimin yang pikirannya liberal alias liar, dalam berpikir Islam liar, sehingga tanpa kaidah berpikir bebas, sampai akhirnya mboten enten perbedaan kafir kalih muslim. Kafir-kafir dipun anggap muslim, dianggap semua agama sama. Ini adalah kenyataan yang kami bersaga dipun pungkiri. Dan itu termasuk diantara apa yang diingatkan oleh Nabi SAW. Sehingga bapak sekalian, nek kita mboten kagungan patokan beragama yang benar, niku saged mawut-mawut agami kita. Deleng kenyataan niku mungkin satu sisi wonten ingkang frustasi. Jane piye? Agama kok perna-perna macam-macam. Akhiripun namung bingung-bingung tok. Frustasi. Wes rasa ngopo-ngopo wae. Akhiripun dia menjadi acuh tak acuh. Ada sebagian lagi ia akhirnya membenarkan semua berbagai macam kesesatan yang ada. Tanpa bisa mengingkari kesesatan-kesesatan. Terus muncul orang-orang yang berusaha untuk benar-benar menjelaskan bagaimana cara beragama yang benar, dikomentari sok rumangsa bener dewi, sok rumangsa bener dewi. Bapak sekalian, ini adalah fenomena kenyataan. Sehingga kita ketah kagungan kaidah bagaimana cara beragama yang benar. Dan kita telah dijelaskan dengan semua dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya. Pilih beragama itu Al-Quran, sunnah yang sahihah, dan sunnah yang sahih, dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, serta para imam-imam ahlu sunnah. Niki patokan cara beragama yang benar. Nek kita mboten kagungan patokan, mboten kagungan, itu kaidah dalam beragama niku namung saged bingung tok, utawi agama kita dadi maut-maut mboten kantenan. Sampun wong ceramah agami dianggap niku ceramah ingkang bener. Padahal Nabi ugi ngendikaken kata penceramah-penceramah ingkang ngacau, kacau balau, istilahipun kanjeng Nabi roi bitoh, ini para pengacau. Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril amah, orang yang bodoh tentang agama tapi dia bicara tentang permasalahan umum umat yang sangat penting. Selain panci onten, orang yang memang dari hatinya rusak, yang dikenal dengan istilah a'immatul mudhillun, al-a'immatul mudhillun, imam-imam penyesat, pemimpin-pemimpin penyesat, sehingga mereka bukan membimbing manusia kepada jalan yang lurus, tapi kayak menjadi perwakilan iblis, menjadi agennya iblis, syaitan. Dia datang untuk menyesatkan manusia. Maka sekalian mesti kita ketah kagungan kaidah cara beragama yang benar. Dan Islam itu hujah. Islam itu ilmu. Sehingga betul-betul setiap ajarannya Allah betul-betul tegakkan dengan ilmu yang sejelas-jelasnya. Dan Allah telah menjelaskan, Nabi telah sampun jelaskan agama ini kayak cahaya yang putih benderang, malamnya kayak siangnya gamblang, dan tidaklah meninggalkan agama ini kecuali orang yang mereka pasti akan binasa. Taraktukum alal baydha, aku tinggalkan para kalian di atas cahaya yang putih benderang. Lailuha kana hariha, yang malamnya kayak siangnya, total terang benderang gamblang. La yasihu anha illa halik, tidaklah seseorang meninggalkan cahaya itu kecuali pasti akan binasa. Kemudian beliau menjelaskan masalah prinsip-prinsip akidah Islam dari masalah la ilaha illallah, tauhid, syirik, kemudian termasuk cabang-cabang pembahasan akidah, termasuk masalah mengenal siapa itu yang dikatakan wali, hakikat wali-wali Allah itu siapa, ampun ngantas kelintu, wali setan dianggap wali Allah. Niki juga harus perlu ini pemahaman. Dan kita sedang masuk dalam pembahasan syu'abul iman, cabang-cabang iman. Dan kemarin telah kita bahas hadis yang menggambarkan tentang iman seperti syajarah, pohon iman, yang definisi para ulama ahlu sunnah wal jamaah, imaniku ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota badan bertambah dan berkurang. Iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb. Iman itu meliputi apa yang diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, dan diyakini menjadi keyakinan yang nancep bundel teng ati, yaitu keyakinan-keyakinan di dalam hati. Sekalian, iman enten pokoknya dan ada percabangannya. Kados wit onten oyotipun dan ada batang percabangannya. Iman tidak akan dianggap hilang sampai akaripun jebol. Kalau pokok iman itu sudah jebol, maka iman hilang. Dan kalau yang berkurang itu percabangannya, berkurang itu percabangannya, maka itu menunjukkan kurang sempurnanya iman. Sekarang mari kita lihat di antara penjelasan tentang syu'abul iman yang para ulama berusaha untuk mencocokkan. Kalau Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman itu ada 60 sekian cabang. Bid'un bilangan antara 3 sampai 9, kurang dari 10. Sehingga 60 sekian cabang. Para ulama berusaha untuk mengumpulkan amal-amal yang termasuk dalam percabangan iman, sampai kemudian terkumpul sekitar 60-an sekian cabang. Kalau di sini beliau menyebutkan amalan hati ada 24 cabang, amalan lisan ada 7 cabang, pinten berarti 24 kali itu 3 tusuk 1. Nggih. Amalan badan onten 3 tusuk 8. Pinten? 3 tusuk 8 kali 3 tusuk 1. 9. Ini sebagian ijtihad para ulama untuk menunjukkan percabangan iman jumlahnya sekitar segituan, 60 sekian cabang. Dan tentu ulama yang lainnya mungkin akan bisa mengumpulkan yang berbeda dengan yang dikumpulkan sebagian ulama, sebab panci mutentan nas yang langsung menyebutkan cabang iman 1, 2, 3, 4 ngantos swidak pinten mboten enten. Tapi amalia amalai iman semuanya terhimpun dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diantaranya penjelasan Ibnu Hibban. Dan juga kalau sekalian mau buku enten kitabipun Imam Baihaqi yang menjelaskan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman. Pengelompokan ini pun ada yang kelompok percabangan amalan hati, ada kelompok percabangan amalan lisan, ada kelompok percabangan amalan anggota badan. Saniki kita pendet contoh-contoh percabangan yang masuk dalam amalan hati. Arkanul iman, bapak sekalian, arkanul iman, rukun iman yang 6, niku melepetipun teng amalan hati. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaumul akhir, takdir, niki amalan hati. Dan inilah yang awal-awal diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk mewujudkan kehidupan yang mencerminkan seorang hamba yang menyembah Allah, maka yang digarap pertama kali adalah hatinya. Manaipun, nek manaipun iku isinipun iku sampun nilai-nilai keimanan cara ceret, nek isinipun ceret niku kopi dicor, isinipun apa? Sing metun apa? Sing metun apa niku? Nggih, kopi. Masuk ceret isine kopi, sing dicor metu susu. Nggih, kopi. Artinya apa yang akan nampak itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya manusia. Nek isini pun caret niku toyo comberan dicur nggih toyo comberan. Nek isini pun manah niku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, sehingga betul-betul keiman itu nancep dalam hatinya, niku mungkin kang medal dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, niku cerminan apa yang ada di dalam hati. Maka awal-awal dakwah niku Allah Subhanahu wa taala anggenipun didik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendakwahkan kepada manusia semuanya rata-rata berkaitan dengan penanaman akidah, keyakinan, keimanan, sehingga dalam hatinya itu tanduran pun tanduran iman, sehingga semuanya tumbuh, yaitu tumbuhan iman. Ini yang pertama kali ditanamkan, sebab ini nanti akan menjadi yaitu roh yang akan menggerakkan kehidupan sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya orang. Mila, sebelum Allah menurunkan ayat-ayat beban syariat, yang diturunkan pertama kali berkaitan dengan asalah iman, akidah, tauhid, dan keimanan-keimanan secara umum. Mila, arkanul iman niki semua sedaya amalan hati. Sampai benar-benar hatinya ada rasa pengagungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi poros ketakwaan. Tiang niku badhe salat, puasa, zakat, haji, berbuat baik, meninggalkan kemungkaran. Dia melakukan ini atau enggak niku tergantung kondisi hatinya mengagungkan Allah utawi mboten. Mila kuncinya seperti yang dikatakan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kaumnya Nuh yang sudah didakwai Nuh 950 tahun. Ini panjenengan dakwah 950 tahun belenger nih. Dakwah mboten dibayar 950 tahun profesinya menjadi nabi Allah untuk mendakwahkan Islam. Mendakwahkan tauhid. Dan umatnya badung pol 950 tahun diriwayatkan oleh diriwayatkan dalam riwayat pengikutnya Nabiullah Nuh namun sekitar 80 orang, hanya sekitar 80 orang. Padahal Nabiullah Nuh dakwah pun sampun all out, sampun totalitas. Siang, malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dengan tarhib penyemangat dan tarhib yang menakut-nakuti, pun komplit, cara dakwah pun komplit. Tapi yang ada, wala yalitu illa fajiran kafara. Tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak yang lahir itu selalu tak lahirnya perkembangannya menjadi orang yang kafir fajir, sehingga hanya menjadi beban kesedihan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Kenapa mereka ini rusak-rusakan, durhaka, menentang, enggak beriman, melecehkan Nabiullah Nuh? Kuncinya malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang benar-benar tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Seandainya ada rasa pengagungan, mereka akan tunduk dan patuh terhadap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Dan ini kunci jawaban. Kok mboten purun datang masjid sih? Karena hatinya memang belum ada atau tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kok mboten sholat sih? Karena memang hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kok mboten purun maos Quran sih? Sebab memang tidak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kok melakukan barang-barang yang haram? Ya karena tidak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kuncinya itu memang tidak ada pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga mboten urusan. Dia tidak peduli, tidak urusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Mas kalian, kenapa kok orang susah sekali, sulit sekali datang ke masjid untuk pengajian, untuk dia belajar Quran? Alasannya pun macam-macam. Enten sing kekesalan kerja, enten sing lembur, enten sing punya kesibukan urusan lain. Alasan sakit macam-macam, tapi nek disimpulaken iku setunggal. Mboten onten atau kurang ada pengagungan kepada Allah. Kalau punya rasa pengagungan kepada sepak bola, mbok yo turun ini ku jam rolas, bal-balan ini ku TV cetet jam loro bengi, meripati nggih sakit melek. Sakit mboten. Nggih nyatane ngoten nggih. Mbok turun ini ku mangkat jam rolas, bal-balan ini ku jam loro mulai ini pun, ini ku meripati sakit dinggih melek. Kenapa? Karena memang ada pengagungan kepada sepak bola. Sehingga mboten sempat mendisempat-sempatke. Niku kalau ada rasa pengagungan itu mesti akan begitu. Sehingga yang memang harus ditanamkan itu, ditumbuhkan itu bagaimana hatinya punya rasa pengagungan. Dan itu bagiannya menanamkan nilai-nilai keimanan. Menanamkan nilai-nilai keimanan. Sehingga artinya tumbuh rasa pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Nek patus duit niku mboten sempat nggih disempat-sempat akeh. Karena itu kebutuhan yang akan berkaitan dengan kehidupan roda kehidupan dia. Seandainya punya rasa pengagungan kepada Allah, maka dia pasti akan nyempat-nyempatkan apa yang berkaitan dengan tuntutan kewajiban dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk amalan hati sekalian, mahabbah, roja, khauf, tawakal, niki amalan hati. Munculnya harapan, rasa takut, rasa cinta, tawakal, kemudian ketakwaan, ini adalah amalan hati. Dan itu tumbuh seiring dengan yaitu seberapa pemahaman dia terhadap Allah dan yaumul akhir. Porosipun teng niku. Maka sering sekali Rasulullah SAW menggandengkan antara iman kepada Allah dan yaumul akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifa. Barang siapa yang iman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaknya bicara yang baik atau diam, hendaknya memuliakan tetangga, falyukrim jarah, hendaknya memuliakan tamu, falyukrim jarah, hendaknya memuliakan tetangga. Sehingga tuntutan amal itu sangat berkaitan dengan seberapa tertanamnya pengagungan kepada Allah dan seberapa gambaran dia tentang keyakinan tentang yaumul akhir. Sehingga amalan-amalan itu ibaratnya fenomena yang muncul dari apa yang tidak nampak di dalam hati. Akar itu enggak nampak, batang percabangan itu nampak muncul ke atas. Tapi batang percabangan itu tumbuhnya itu dari akar yang ada di bawah tanah. Mas sekalian, makanya pendidikan-pendidikan akidah juga akan melahirkan amalia yang kan ngidapi-dapi. Bagaimana para sahabat rela dan tahan banting militan, walaupun disiksa kayak apa, dia tidak melepas imannya. Karena memang dia yakin seyakin-yakinnya dunia ini hanya singkat, hanya sebentar, rendah dan remeh, sedangkan akhirat panjang selamanya dan semuanya lebih baik. Nek banding-bandingaken dunia kali akhirat, Allah piyambak ingkang paring perbandingan kajengipun kita orientasi akhiratnya itu betul-betul memang harus menjadi orientasi ingkang kuat dalam kehidupan kita. Satu dipun bandingakan Allah dunia dengan akhirat, dunia niku mataun qalil. Dunia itu kehidupan yang sedikit, yang singkat. Akhirat khairun wa abqa. Akhirat segarnya lebih baik dan kekal. Singkat dan sedikitnya dunia, gambarannya kayak apa sih? Sehingga kalau orang dia hanya mengutamakan dunia, kemudian nanti dia tinggalkan agamanya, sungguh dia telah memilih kenikmatan yang singkat dan rendah, kemudian akan dipindah ke jahanam. Numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabin ghaliz. Kami berikan kesempatan menikmati kehidupan yang menyenangkan, tapi qalilan, sebentar saja, dan rendah nilainya. Lalu setelah itu akan kami lemparkan ke jahanam. Sedikitnya dunia gambarannya pripun? Kayak sayap seekor nyamuk, kayak bangkai kambing cempe yang cacat telinganya, kayak setetes air yang nempel di jemari, ketika jemari kita celupkan ke lautan lalu diangkat. Kayak lamanya orang berteduh di bawah pohon lalu dia segera tinggalkan lagi. Kayak, minta maaf, kotoran yang keluar dari perut manusia. Niku tamsil Kanjeng Nabi tentang dunia. Artinya, nek dunia itu yang dunia itu dia utamakan di atas segala-galanya, lalu dia kurbankan akhirat, ketahuilah dunia nilainya hanya kayak gitu. Tapi kalau dunia itu menjadi kendaraan untuk ke akhirat, maka dunia adalah yaitu memindahkan dia dari nikmat dunia ke nikmat akhirat. Bapak sekalian, ini sedikitnya nilai dunia. Singkatnya kita hidup itu hanya hitungannya sangat singkat. Satu hari di sisi Allah keterangannya ada yang 1000 tahun dalam hitungan kita. Wonten ingkang 50.000 tahun. Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat dan Jibril naik menuju Allah Ta'ala yang satu harinya itu kadar hitungannya kayak 50.000 tahun. Kalau kita punya umur 100, satu harinya seperti 1000 tahun, kita 100 tahun pun namun 102,4 jam. Nek 50 tahun, 2,4 jam diporo 50. Pinten niku? 2,4 jam diporo 50. Nek diporo 100 pinten? 0,024. Nek diporo 50 ya 0,048. Atau 0,048. Intinya singkat, super singkat. Akhirat abad dan abad al abad. Maka para sahabat yang hatinya telah tertanam kampung akhirat dalam hatinya, semua dunia mewahnya kayak apa ditawarkan, enggak bisa menggoyahkan imannya. Ini satu, dunia itu singkat dan sedikit. Nomor kali, perbandingan dunia dengan akhirat kayak apa sih? Dunia niku kenikmatannya enggak ada apa-apanya, atau nilainya enggak ada apa-apanya dengan akhirat. Nabi ngendikaken, maudhi'u sawti ahlil jannah khairun minat dunya wa mafiha. Tempat meletakkan cemetinya ahlul jannah, pecut. Pecut niku ada pecut niku sepinten sih? Ada pecut niki lebih baik dari dunia dan seisinya. Atau kalau tempat sejengkal tempat untuk meletakkan pecut ini masih lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sehingga seorang mukmin tidak akan menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Contoh malih, Nabi ngendikakan lau annam ra'atan ahli jannah ittala'at ala ahli al-ardi la mala'at la adha'at ma bainahuma wa la mala'at rihaha. Seandainya wanita ahli jannah itu ngelongok ke bumi, niscaya akan terang benderang antara langit dan bumi, kemudian bau wanginya akan memenuhi permukaan bumi. Ini kualitas akhirat. Kinten parfum nopo nek sing dingge jarak pinten kilo wis mambu. Parfum nopo mboten enten teng donya. Sak larang-larange parfum paling nggih pinten meter nembe kecium bau wanginya, aroma wanginya. Iku nomor kali. Nomor tiga, teng donya niku sarwa campur barang-barang kotor. Teng akhirat resik total. Teng donya niku nyun ngapunten, fisik kita ini campur kotoran dan keluar kotoran-kotoran. Napa enten tiang sing boten berlendir? Enten boten. Sanajan boten pilek ya tetap dia punya lendir. Apa ada orang yang tidak meludah? Apa ada orang sing boten keringeten? Apa ada orang yang tidak buang air kecil, yang tidak buang air besar? Kita niku mboten atus sedina pun mambu. Napa mulai nek ngetokke barang-barang sing kedah medal niku dadi mboten kantenan. Niku secara fisik. Nek wanitanipun nggene ngapunten ya haid, ya nifas, sehingga tetap mengeluarkan barang-barang kotoran. Niku yang fisik. Kalau kita makan yang enak-enak, enten sampai mboten. Hah? Dahar munjuk enten sampai mboten. Mboten. Mboten enten sing medal. Kita minum ya mesti kencing. Kita dahar enake kados napa? Genten sampah sisa ingkang kita kita buang, nek mboten enten kang kebuang malah teng sarjito mungkin. Ini apapun yang kita nikmati di dunia niku wonten sisa sampah-sampah kotoran ingkang kita kita buang, kita bersihkan. Itu fisiknya. Batinnya teng donya nate mireng omongan-omongan nyelekit mboten. Mboten. Longgar terus dadanipun. Nate krungu omongan ngendikan jorok mboten. Kata kirik-kirik medal. Nanti binatang ternak do medal kabeh, disebut di daftar setunggal mboko setunggal. Nek pun nesu niku kuabeh medal. Ini di dunia. Sehingga hatinya penuh dengan kedongkolan, sengit, anyel, sebel, jengkel. Niku warna kehidupan dunia. Teng akhirat Allah mendikakan mutahharatun. Semuanya dibersihkan oleh Allah, tidak ada lagi sampah-sampah yang merepotkan kita. boten kemeringet yang berbau, boten kencing, boten kebelakan, boten yaitu meludah, tidak beringus, tidak haid, tidak nifas. Ini semuanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala sehingga enggak ada barang menjijikkan, enggak ada dari si fisik. Kalau kita makan minum boten enten sisa sampai pun dan boten kuarken. Nek kita niku mangan enak blang blang blang blang blang blang blang blang niku namung enake teng mriki, terus nek pun ngeblenteng weteng ngantos bedeteng metenteng kantun pripun niku kantun ngatang-ngatang, kantun ngatang-ngatang boten enak ngantos mekin medal kabeh nembe krasa enak. Di akhirat enggak pakai gituan. Hatinya manaipun resik sehingga Allah katakan la yasma'u fiha, la yasma'una fiha lahwan wala ta'thiman illa qila salaman salaman. Mereka di surga tidak mendengar adanya perkataan yang ismu lahwan sia-sia, wa isman dosa. Semuanya orang betul-betul perkataannya salaman-salaman, perkataan yang selamat, yang resik, yang enak, yang selamat, gak ada ucapan-ucapan kotor. Hatinya kayak satu hati. Qulubuhum qalbun wahid, hati mereka kayak satu hati. Ala sururin mutaqabilin, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka saling duduk berhadapan sehingga nyaman, kayak penuh dengan persaudaraan sehingga enggak ada masalah. Kita niku kadang sak masjid enten ingkang pencerengan boten, enten ingkang gesekan-gesekan boten, sak masjid niku. Niku masjid. Napa malih sing lek njaba masjid? Kuatah permasalahan-permasalahan nantes akhirnya sengit-sengitan, anyal-anyalan, geting-getingan. Ini warna kehidupan dunia. Teng jannah Allah resiki sedaya ingkang makaten kalawau. Sekalian, niki sekilas gambaran dan itu termasuk diantara yaitu hasil bagaimana orang meyakini tentang kampung yaitu akhirat. Nikirian kita terangkan mengikuti manfaat laprofisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.